Mau mencoba berdua nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa ya Bu? Iya. Tasya panggil? Mas Gary. Ayo pacarku. Sini Mas Gary. Iya Beb. Iya. Kenapa Beb? Sini. Gak apa-apa, aku manggil aja kok Mas Gary. Cuman manggil aja? Iya. Yakin? Mm-mm. Yakin? Iya. Oke deh. Oke yuk semuanya. Nyoba laba. Nyanyi semuanya. Thank you. kasih. Mas Gary, terima kasih sudah menemani kasih. Sama-sama. Yuk, semoga. Ayo dilanjut lagi, terima kasih. Terima kasih.